Kamu mau ngomong apa? Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal. Dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu. Hah? Serius kamu? Iya. Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku? Ya, kamu kan udah punya pendamping. Bukannya kamu juga udah punya cowok kan? Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita? Yaudah, gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya. Oke? Okay? Iya. Satu hal yang tak bisa ku lupakan darimu, saat kita jalan tanpa rasa itu dan kau mengenalku. Itu awal sebuah kisah cinta dimulai, meski ku tahu